Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Alfiyah bin Malik yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Namun matan yang terakhir kita baca secara terlebih dahulu 19:20 tidak masalah, tafadhal. Ewa, kaya ru'na. Naam, bismillah. Orang mu'alifu. Terbalik, bismillah dulu. No. Ya. Ewa, bismillah. Ewa. Naam. Kita lanjutkan yang berikutnya, halaman 89 ya. Ya. Halaman 89 bagian bawah itu kan. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa laha yaqulun wa li hadha yaqulun, oleh karena ini mereka mengatakan idza aratta an tasugha fi'la amrin, tasugha itu artinya membikin. Ya, semacam tasna' gitu ya. Idza aratta an tasugha fi'la amrin, apabila engkau ingin membikin nam atau membentuk gitu ya. Artinya sama. Fi'l amr fa'ti bi fi'il mudhari' majzum, datangkanlah fi'il mudhari' yang majzum. Karena ini menurut pendapat yang mengatakan fi'il itu dua tok, fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Karena ada pendapat seperti itu, tapi itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih fi'il itu tiga, madhi, mudhari', amr. Ayo, kita lihat pendapat yang mengatakan fi'il itu cuma dua, madhi, mudhari'. Lah terus bagaimana kalau amr? Nah, sebutkan sini. Idza aratta an tasugha fi'la amrin, apabila engkau ingin membikin membentuk fi'il amr, fa'ti bi fi'lin mudhari'in majzum, datangkanlah fi'il mudhari' yang majzum. Tsumma ingzi' minhu harfal mudhari'. Ada gambaran enggak? Kalau enggak ada gambaran, tak gambarkan sini. Satu spidol aja. Naam. Kemudian ingzi', buanglah, lepaslah. Cabutlah apa? Huruf mudhari'nya. Antum datangkan fi'il mudhari' majzum. Paham ya? Setelah itu dicabut, dibuang huruf mudhari'nya. Ada? Naam. Apa? La ba'sa ada. Naam barakallahu fiik. Contohnya gini, contohnya. Kalau di sini pakai contoh yang di sini ya. Naam barakallahu fiik. Nama. Nama bi mahdhinya. Mudhari'nya ya nam. Nah, kita datangkan yang majzum. Lam yanam. Ewa. Lam yanam. Sudah majzum ini ya. Lam yanam. Kita lihat. Datangkan fi'il mudhari' yang majzum. Yanam. Majzum ini ya. Satu. Yanam. Majzum. Kemudian buanglah huruf mudhari'nya. Mana huruf mudhari'nya ini? Ya. Ya-nya buang. Dibuang. Berarti jadi apa? Enam. Wal harf al jazim, dan buang huruf penjazamnya, buang lamnya. Jadi kayaknya enam. Rumit enggak kira-kira? Rumit. Contoh yang lain, pakai lamul amr, litadrib. Wah, litadrib. Ini sekarang litadrib ini masuk fi'il mudhari' dia. Ingin jadikan fi'il amr, bagaimana caranya? Tambah rumit lagi kalau ini. Caranya pertama kali yang dibuang itu adalah lamul amrnya. Takhfifan, dibuang. Sekarang kalau seperti ini, tersamarkan antara fi'il mudhari' dan fi'il amr. Biar enggak tersamarkan, dibuang apa? Huruf mudhari'nya. Dibuang. Nah, ya nah. Sekarang seperti ini kalau fi'il. Bisa dibaca enggak Abdurrahman kalau drop gitu misalnya kan gitu? Enggak bisa. Harus datangkan hamzah. Hamzah apa? Wasl. Jadi idrib. Dipahami enggak? Ewa, itu rumit. Mending kita berpendapat bahwasanya fi'il tiga, madhi, mudhari', amr, clear, selesai. Naam. Kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiik, kata beliau di sini. Masalah sebagai contoh, idza aratta an ta'tiya bil amr min nama, apabila kau ingin mendatangkan fi'il amr dari fi'il nama, taqul lam yanam. Pertama kali kamu katakan lam yanam. Summa ihdaf. Summa ihdaf lam, kemudian buanglah lam. Wal ya, dan dibuang ya-nya. Fayusbihul amr nam. Maka menjadi fi'il amrnya nam. Sulit, kemudian panjang lebar harus ada pembuangan atau yang semisalnya. Mending dikatakan langsung fi'il itu tiga, selesai. Apa tiga itu? Madhi, mudhari, amr. Au aratta an ta'tiya bi amrin min khafa, atau kamu ingin mendatangkan fi'il amr dari khafa. Taqul lam yakhaf. Tsumma ihdaf lam wal ya. Kemudian kamu buang lam dan ya-nya. Fayusbihul amr khaf. Menjadi fi'il amrnya khaf. Wal ba'du yaqul, sebagaimana mereka mengatakan khif bi kasil kha, au khuf bi dammiha. Ada yang mengatakan khuf, ada yang mengatakan khif, ada yang mengatakan khuf. Wa hadha ghairu sahih, tapi ini enggak benar. Bal yabqal fi'lu ala tashkilatihi ba'da al-hadf. Bahkan fi'il tetap sebagaimana apa? Harakatnya sebelum pembuangan. Khuf ya khuf itu loh. Paham? Nah, bal yabqal fi'l, bahkan fi'il tetap ala tashkilatihi, di atas harokatnya ba'dal hadf, sebelum setelah pembuangan. Mahum. Naam. Wala nughayyiru fihi syai'an, dan kita tidak mengubah sedikit pun dari fi'il tersebut. Mahum soalnya ya? Naam. Illa kecuali in kana al-harfu alladhi ba'da harfil mudhara' sakinan. Penting ini. Kecuali kalau huruf yang setelah huruf mudhara' itu sakinan. Huruf mudhara' itu mahfal ya. Ana itu na'ti atina anita. Lamnya itu simpelnya. Ana itu na'ti atina anita. Lamnya itu huruf mudhara'. Nah, kata beliau, kecuali kalau huruf yang setelah huruf mudhara' itu sakinah sukun. Mohon perhatikan, kecuali kalau huruf yang jatuh setelah huruf mudhara' apa? Sukun. Fa inna na'ti qablahu bi alf waslin. Nah, maka kita mendatangkan sebelumnya dengan apa? Alif waslin. Maksudnya apa? Hamzah wasal. Ya kan? Litadrib, dibuang lamnya, takhfifan. Tersamarkan antara mudhari' dengan amr, tadrib. Ya enggak? Dibuang huruf mudhari'nya. Nah, setelah dibuang huruf mudhari'nya, dotnya ini dot, sukun enggak? Sukun. Lah bisa dibaca enggak kira-kira? Enggak dibaca, enggak bisa dibaca. Berarti tujuannya li ajli qira'ah. Dalam rangka untuk membaca dikasih hamzah wasl. Alif waslin itu hamzah wasl artinya. Mafhum? Jadilah idrib. Mafhum teman-teman? Kalau tanpa hamzah wasl, antum bisa baca enggak teman-teman? Enggak bisa. Bukan berat lagi, enggak bisa. Di mana coba? Enggak bisa. Harus kasih hamzah waslin. Hatta natamakkan minan nutqi bihi, ya kan, sampai memungkinkan kita mengucapkan dengannya. Karena kalau enggak dikasih hamzah waslin, enggak bisa dibaca. Paham ya? Nah, sama semuanya. Li tajlis, dibuang lamnya, tajlis, tersamarkan, dibuang ta'nya. Gimana bacanya? Enggak bisa, kasih hamzah wasl ijlis. Mafhum? Nah, itulah rumitnya orang yang mengatakan fi'il itu cuma dua. Madhi, mudhari'. Lah, amr bagaimana? Kalau fi'il amr datangkan itu datangnya dari fi'il mudhari' yang majzum aslinya. Lama gitu loh. Nah, harus ada prosesnya. Harus melalui tahapan-tahapan pembuangan-pembuangan tadi itu. Li'anna sakinah la yumkinan nutqu bihi fi awalil kalam illa bi alif was alifil wasli, masyaallah. Benar, ini faedahnya. Dikarenakan sesuatu yang sukun itu enggak mungkin untuk diucapkan dengannya, bukan berat lagi, enggak mungkin. Enggak mungkin diucapkan dengannya di awal kalam kecuali dengan alif wasli, kecuali dengan hamzah wasl. Sudah pahami ya? Jadi hamzah waslin itu didatangkan untuk membaca di antaranya. Karena enggak akan bisa diucapkan, enggak akan bisa dibaca kecuali apa? Diawali dengan hamzah waslin tadi itu. Mafhum soalnya ya? Naam, itu kalau keadaannya sukun. Nah. Jadi kalau awal huruf langsung sukun itu enggak bisa dibaca. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Misal dalik contohnya amila, mudhari'uhu ya'malu. Nadzimuhu fa naqul lam ya'mal. Disimaknya langkah-langkahnya ini. Summa nahdzif lam, kemudian kita membuang lam. Naam. Wal ya, dan kita buang lam dan ya. Paham ya? Naam, kita buang lamnya sama ya-nya. Fayuqabiluna harfun sakin, maka yang ada di hadapan kita, yuqabiluna, yang berhadapan dengan kita, huruf sukun. Ya enggak? Nah, setelah kita buang lam sama ya, fayuqabiluna, yang berhadapan dengan kita, harfun sakin, huruf sukun. Wahual ain, itu ain. Ya enggak? Bisa baca antum Abdullah? Enggak bisa. Nah, wahual ain. Wala yumkin nutku bisakin awalan. dan tidak mungkin mengucapkan dengan sukun di awal permulaan. Walihada na'ti bi alifil wasli, oleh karena ini kita mendatangkan apa? Hamzatul waslin. Fanaqul fi'lul amri min amila i'mal, wa min daraba idrib, wa min yadribuna idribu, wa min yadribani idriba, wa min tadribina idribi, wa min da'a ud'u, wa ataina bi alil wasli lidarurah. Dan kita mendatangkan hamzah waslin ini untuk apa? Karena darurat. Darurat bagaimana ini, Ustaz? Daruratnya apa daruratnya? Karena enggak bisa dibaca. Darurat ini perkara yang harus, itu istilahnya ya. Li'annahu la yumkinu nutqu bisakin abadan. Dikarenakan enggak akan mungkin mengucapkan sukun di awal permulaan abadan selama-lamanya. Illa bi alifil wasli, kecuali hamzah waslin. Bisa dipahami ya insyaallah ya? Enggak mungkin antum utak-atik antum utak-atik bagaimana caranya, enggak bisa. Kalau di awal permulaan sukun antum baca sulit. Bukan sulit ya, enggak bisa. Bukan berat ya, enggak bisa. Nah, wal amru min qa'a, nah min qa'a ki. Apa qa'a ini? Apa artinya qa'a? Qa'a ki. Apa artinya? Qa'a ya ki'u, muntah. Namanya ki, muntahlah. Seperti itu. Nah, wa min waqa ti. Apa waqa artinya? Waqa ku angfusakum, menjaga, ewa, menjaga atau melindungi. Ti, itu mil amarnya. Waqa yaqi ti. Wa min wa'a, wa'a ya'i'i. Apa ini artinya? Pahamilah. Paham ya? Ya akhi, i kalami, pahamilah ucapanku. Wa min wafa fi. Wafa, apa artinya wafa? Wafa ya fi, memenuhi ya. Nafi, penuhilah. Nah, wahakada hasbal kaidah sabiqah, dan demikianlah tergantung dengan kaidah yang sudah kita lewati, sesuai dengan kaidah yang sudah kita lewati. Mahfum salah ya. Wabihada nakul, maka dan dengan penjelasan ini kita katakan atau kami katakan fi'lul amri yubna ala ma yuzamu bihi mudari'u. Nah, amal ini benar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yusbalakum. Jadi fi'il amr kata beliau itu dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang majzum. Sesuai dengan apa? Dijazmnya fi'il mudhari'. Maknanya apa? Sudah kita lewati maknanya. Idza kana al-mudhari'u majzuman bisukun fal amru mabniyun ala sukun. Wa idza kana al-mudhari'u majzuman bihatfin nun fal amru mabniyun ala hatfin nun. Wa idza kana al-mudhari'u majzuman bihatfi harfil illah fal amru mabniyun ala hatfi harfil illah. Sudah kita lewati kan? Wal amru mabniyun ala ma yudzamu bihi mudari'uhu ayya menyafhamu. Mafhum? Nah, jadi ingat-ingat itu ya. Itu paling mudah untuk menghafal hukum fi'il amr. Dimabnikan sesuai dengan fi'il mudari'u majzum. Fa'in qala qa'ilun, kalau ada yang mengatakan ma taqulun fi fi'il amr fi qawli ta'ala salhum ayyuhum bidhalika za'im. Nah, lihat ini. Kalau ada yang mengatakan apa yang kalian ucapkan atau apa yang kalian katakan pada fi'il amr, pada perkataan Allah Ta'ala salhum. Sal ini apa sal ini? Sal ini is'al gitu loh. Kita lihat ma'anahu minal fi'il sa'ala, padahal itu dari kata fi'il sa'ala, kok bisa sal gitu loh. Fahakul amri minhu an yakuna as'al. Ya enggak? Aslinya kalau sa'ala wa sa'ala is'alu nama soalan is'al. Iya enggak seharusnya? Tapi kenapa kok sal gitu loh? Nah, kalau dengan kaedah, sebenarnya is'al bihasbil kaedah, sesuai dengan kaedahnya. Kulna, kita katakan inna sal lughatun fi is'al mukhaffafah. Perhatikan ini. Sesungguhnya sal itu adalah bahasa dari kata, bahasa untuk kata is'al mukhaffafah yang diperingan. Mukhaffah, diperingan bacaannya. Is'al is'al. Mahum sal, sal ya akhi. Naam. Seperti dalam pantun salli, salin nasa anna wa anhumu falisa sawa'an alimun wa jahulu. Salli. Naam, tanyalah. Walidhalika ja'a fil Qur'anil aidan was'alhum 'anil qaryah. Hamzah wasalnya ada enggak tuh? Enggak ada. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya langsungan gitu loh. Takhfifan untuk memperingan. Enggak wa is'al. Berat gak kira-kira wa is'al gitu? Berarti Abdurrahman. Wa is'al dengan wasal. Ringan mana dengan wasal? Was'al dengan wa is'al. Ringan mana? Was'al. Kita ada orang ajam merasa. Wa is'al dengan was'al. Ringan kalau was'al langsung kan? Naam. Was'alhum anil qaryati. Kama ja'at salhum ayyuhum bidzalika zaim sama. Lahum? Naam. Jadi kalau barakallahu fiik is'al dengan sal ini tetap berat is'al. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau sal ini langsungan ringan. Fahuma lughatan fil amr min sa'ala, dua-duanya bahasa fil amr dari kata sa'ala. Seharusnya wa is'alhum. Aslinya kan seperti itu. Tapi karena hamzah wasal was'alhum. Kemudian kalau satunya salhum langsungan dibuang hamzah wasalnya, dibuang pula apa? Hamzah kotaknya itu salhum. Kedua-duanya bahasa untuk fi'il amr min sa'ala, dari apa, dari fi'il sa'ala. Wa ammal fi'il madhi, adamun fi'il madhi fa yubna 'ala al-fathhi wa 'ala as-sukun wa 'ala ad-dhamm wa la yumkinu an yubna 'ala al-kasri abada. Adamun fi'il amr dimabnikan 'ala al-fathhi, dakhala, kharaja, ista'mala, infaraja, mafhum seperti itu. Kemudian mabni 'ala as-sukun, dan mabni 'ala as-sukun. Nah, mabni 'ala as-sukun seperti apa menara sukun? Naam darabtu, qataltu, dakhaltu, jalastu. Wa 'alal dham, dan mabni di atas dham. Kapan itu? Ketika bersambung dengan wawu al jamaah. Kharaju, dakhalu, syaribu. Dan enggak mungkin dimabnikan di atas kasrah abadan. Enggak ada. Fi'il madhi enggak ada di kasrah akhirnya. Fi'il mudhari juga enggak ada. Fi'il amr enggak ada juga di kasrah akhirnya. Semuanya kalau mau di kasrah larinya ke mana kasrahnya? Non wiqayah, jelas itu. Daraba ni, yadribu ni, idrib ni. Kasrahnya kemana Abdurrahman? Ke fi'il atau ke non wiqayah? Non wiqayah, karena non wiqayah fungsinya apa sih? Apa non wiqayah fungsinya? Naam li tahfat al fi'il an kasrah, untuk menjaga fi'il dari apa? Kasrah itu non wiqayah. Nah, sehingga tidak akan kasrah fi'il itu akhirannya. Masa sih Ustaz? Buktinya ada fi'il yang kasrah akhirannya. Mana? Irmi? Fi'il atau bukan Abdurrahman? Fi'il amr, kasrah gak akhirannya? Kasrah. Gimana yang syubhatnya dipatahkan? Aslinya ada huruf setelahnya itu. Itu ya, irmi itu aslinya. Karena mabniyun al-hatfi hafilillah, dibuanglah ya-nya. Syubhatnya terpatahkan sudah ya. Karena kalau orang itu kan, yang namanya murid kan ada yang jenius, serius, fokus, kritikus. Tau kritikus gak? Atau kritikus? Apa kritikus? Suka mengkritik. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada yang santri seperti itu, antum bisa nangkap, bisa membatas syubhatnya. Gimana ini? Katanya enggak ada fi'il yang dikasrah akhirannya. Irmi dikasrah. Iya juga ya. Memang benar yang antum katakan dikasrah. Memang kayak gitu. Sumi'a min kalamil Arab katanya. Didengar orang Arab. Memang didengar orang Arab. Tapi sebutkan sebabnya kenapa dikasrah. Kita katakan itu kasrahnya itu bukan di akhir aslinya. Paham ya? Karena akhirnya masih ada huruf lagi, yaitu ya, cuman dibuang karena mabni. Mabun, mabniun ala hatfi harfil illah, aslinya yarmi, roma yarmi, irmi, itu aslinya. Karena mabniun ala hatfi harfil illah, irmi, na'an. Sehingga terpatahkan syubhatnya di situ. Kita lanjutkan lagi, dikit lagi, perhatikan baik-baik. Na'an. Fayubna ala dham idha tasrat bihi wal jama'ah, na'an. Darabu, dakhalu, darabu. Fi'lun madin mabniyun 'ala dhamm liittisalihi biwawil jama'ah wal wawu dhamirun muttasilun bila sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alif al fariqah mithl darabu akalu sami'u fahimu la'ibu namu, itu semuanya sama i'rabnya ya. Wa hakadha wa taqulu mathalan fi i'rab sami'u, sebagai contoh kamu katakan pada i'rab sami'u bi annaha fi'lun madin mabniyun 'ala dhamm liittisalihi biwawil jama'ah wal wawu fa'ilun dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wa yubna ala sukun idza tasalat bi ta'ul fa'il na'am aw na al fa'ilin na'am aw nun inas na'am, dikenal dengan apa? Dhamirun apa? Dhamir apa? Raf'in mutaharrikin, itu namanya, itu lebih simpel. Jadi kalau memang i'rab antum contohnya misal darabtu, darabna, darabna, i'rabnya bagaimana? Fi'lun madin mabniun ala sukun liittisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Dinamakan dhamir rafa' kenapa? Karena fi mahalli raf'in. Mutaharrik kenapa? Karena berharokat. Mahum. Naam. Bisa dipahami ya, San? Ewa. Masyhur itu. Fal fi'lu huna mabniy 'ala sukun li'annahu waliyahu dhamiru raf'in mutaharrikun. Maka fi'il di sini mabniy 'ala sukun dikarenakan setelahnya adalah dhamir rafa' mutaharrik. Waliyahu itu setelahnya. Karena setelahnya adalah dhamir rafa' mutaharrik. Wa in syi'ta faqul, kalau kamu ingin mengatakan dengan ungkapan yang lain maka ucapkan idattasala bihi dhamir rafa' al-mutaharrik, sama karena sebutan itu. Apabila dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maka mabniy 'ala sukun. Naam, jangan sampai gagal paham ya. Qataltu, dakhaltu, jelas tuh sama semuanya. Fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin, itu caranya. Wa yubna 'ala fathin, dan mabniyun 'ala fathin. Naam, fima 'ada dhalik, selain itu mabniyun 'ala fathin. Sawun kana al-fathu dhahiran aw 'ala akhirih, baik fathahnya itu nampak di akhirannya, kasami'a wa radiya, nampak enggak Abdurrahman? Nampak. Am muqaddaran atau muqaddaran, takdirkan. Muqaddar harakatnya ya. Ala akhiri, di atas akhirannya. Kasalla wa da'a. Salla, da'a, akhirannya alif apa namanya? Alif maksurah kan? Nah, otomatis di situ barakallahu fiik dia nanti fathahnya muqaddarah. Jadi cara i'rabnya salla, da'a, fi'lun madhin mabniyun 'alal fathil muqaddar. Mabniyun 'alal fathil muqaddar. Fathah yang disembunyikan. Fada'ahuna la naqul innahu mabniyun 'ala sukun. Da'a di sini kita tidak mengatakan dia mabniyun 'ala sukun. Dohirnya kan salla, da'a. Dohirnya kan sukun kan seakan-akan nampaknya. Nah, maka kita enggak mengatakan mabniyun 'ala sukun. Li'annahu la yubna 'ala sukun, karena dia tidak dimabnikan di atas sukun. Illa idza tasala bi dhamir rafa' mutaharrik, kecuali kalau apa? Kecuali kalau fi'il tersebut bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik baru mabniyun 'ala sukun. Wa qaluna ma'a dzalik, dan ucapan kami selain itu, selain yang di atas yang sudah kita lewati, yashmal ma lam yattasil bidhamirin, mencakup juga yang tidak bersambung dengan dhamir. Sami'a sambung dengan dhamir atau tidak? Enggak ada. Paham? Sami'u dhamir wawu, sami'a dhamir alif, sam'nam, kemudian sami'tu dhamir ta, ya enggak, seperti itu. Kakauli ta'ala, seperti perkataan Allah ta'ala, Qad sami'allahu. Wa kakaulika sami'al qadhi qawnal khasmi. Paham ya? Al-qadhi mendengarkan ucapan orang yang sedang bermusuhan. Paham ya? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Wa yubna alal fathi aydan idha tasala bi dhamir nasbi. Masya Allah. Lihat ini. Dan akan mabni al-fathi juga. Wa illa ini cuma cabang. Aslinya intinya ketika fi'il madhi itu enggak bersambung dengan dhamir setelahnya, itu insyaallah kembali ke hukum asal, mabniun 'ala fathin. Dicabangkan lagi di sini. Dimabnikan di atas fathin juga, kapan itu? Apabila dia bersambung dhamir nasab. Dhamir nasab itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin, maksudnya. Paham? Misal sami'ahu. Sami'ahu. Ha'nya dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Fa'ilnya mana Abdurrahman di dalam sami'a itu? Sami'ahu, mana fa'ilnya? Terus. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawaz taqdiruhu huwa. Sami'aka, sama sami'aka. Dia mendengarmu, sama. Kafnya dhamirun mutasilun mabni 'ala fathin fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa yubna 'ala al-fathi idza tasala bi dhamir raf'in sakin, sama juga. Dia mabni ala suku alal fathi, kapan? Kalau bersambung dengan dhamir rafa yang sukun. Kakaulika ar-rajulani sami'a. Alifnya sukun enggak itu, Abdullah? Sukun. Alifnya dhamir mutasil mabni sukun mali rafin fa'il. Wa kakaulika daraba wa yubna ala fathi aidan idza kana fa'iluhu dhamir mustatiran. Perhatikan ini. Ini sebenarnya penjabaran kok ini sebenarnya. Enggak perlu antum rumit-rumit bingung di sini. Intinya selama fi'il madhi itu enggak bersambung dengan dhamir tadi itu, pastikan mabni 'alal fathi. Kan itu, imma muqaddar imma dhahir. Mahum? Abdullah. Ewa. Ini cuma penjabarannya. Jadi antum harus renungi. Misal ar-rajulu sami'a. Lelaki itu mendengar. Sami'a, di dalam sami'a ada dhamir mustatir atau tidak? Ewa, ar-rajulu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam tara fihi dhamma dhahir al-akhirih sami'a fil madhi mabni 'ala fathi la mahala min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawaz taqdiruhu huwa wal jumlah fi'il fa'il mabni 'ala raf'in khabar mubtada', selesai. Gitu kan Abdurrahman? Na'am. Wal mar'atu sami'at, wal mar'atu sami'at, al mar'atu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alam tara fihi dhamma dhahir al-akhirih li'anna ismu mufrad sami'at fil madhi mabni al fathhi lam al i'rab wa ta ta'utan sakinah harfun mabni al sukun la mahalla lahu min al i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fi zawazan taqdiruhu hiya wal jumla fi'l fa'il min al harfin fa min al harfin apa khabar mubtada. Naam, paham ya? Ewa. Fal fa'ilu huna dhamir raf'in lakinahu mustatirun. Fa'il sini dhamir raf'a tapi mustatir dia di dalam sami'a dan sami'at. Fa idza qala qa'ilun itu yang kata nah barakallahu fiik itu kelihatannya agak panjang. Insyaallah itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Nah, jadi kita cukupkan sampai situ dulu, dipahami baik-baik bahwa fi'il madhi itu pada asal mabni al-fathhi. Kalau tidak bersambung dengan domir-domir tadi itu. Kalau bersambung dengan domir-domir yang kita sebutkan mau jama'ah atau alif atau domir rafi' mutaharrik baru mabni sesuai dengan keadaannya. Kalau mabni al-dhamm bersambung dengan apa? Waw jama'ah. Mabni al-sukun kalau bersambung dengan apa? Domir rafi' mutaharrik. Mafhum? Itu aja. Nah, adapun mabni al-kasri enggak ada. Karena semua fi'il apabila mau dikasra akhirannya pasti tidak akan kena fi'ilnya dan meleset larinya bukan ke fi'il tapi ke nun. Al-Iqayah. Wallah alam suwab. Bisa instorkan tetap matanya 19.20 insyaAllah ya. Nah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah.